Haleluya. Bapa, kami ucap syukur ya Tuhan kalau kami boleh berdiskusi, berbagi, dan sepakat Tuhan untuk memulai kebaktian di bulan Oktober Tuhan. Terima kasih kau kumpulkan Tuhan, aktivis-aktivismu Tuhan. Kami mau Tuhan membuat terobosan terus di dalam hidup kami. Oktober, November, Desember ini Tuhan kami akan memulai Tuhan langkah baru dalam gereja kami. Kami akan masuk ke dalam 100% online services Tuhan untuk kami boleh menyisakan satu waktu Tuhan dalam satu minggu. Kami boleh mempunyai hari Sabat Tuhan di mana kami beristirahat duduk di bawah kaki Tuhan Yesus di luar segala kesibukan kami, layanan kami, ataupun keluarga kami, apapun Tuhan. Kami mau luangkan waktu ibadah kami penting Tuhan. Kalau Indonesian Service Tuhan, kami sepakat Tuhan untuk Jumat jam 2 siang Tuhan. Berikan kami komitmen Tuhan untuk mulai persiapannya Tuhan di bulan Oktober nanti. Bapa, malam hari ini kami juga akan mendoakan Tuhan berbagai macam doa Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengenal firman Tuhan lebih dalam lagi dan juga berdoa bersyafaat bagi orang lain. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami mengasihi Engkau, kami juga akan turut akan perintah-Mu untuk saling mengasihi sesama kami. Ajar kami Tuhan untuk lebih mementingkan Tuhan beban orang lain untuk kami doakan Tuhan, karena Engkau sendiri yang akan mengangkat beban kami Tuhan dan menggantikan kuknya dengan kuk yang dari Engkau. Kuk yang dari Engkau membawa kelegaan bagi hidup kami. Karena kami melakukannya bersama-sama Engkau, bukan kami sendiri. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan, amin. Puji nama Tuhan, yang masih mute, bisa di-unmute. Haleluya. Kita mau buka firman Tuhan dari buku Yohanes 4. Ya, ini yang pastor akan itu sharingkan. Jadi puji Tuhan, ini pastor lagi coba ini ya. Jadi Zoom itu ada fasilitas untuk merekam. Ini pastor. Iya, iya. Iya, pastor lagi mau coba merekam. Pastor mau lihat hasilnya kayak gimana. Jadi nanti setelah Oktober pastor kita akan rekamnya berdasarkan online service saja ya ke depannya. Kalau dirasakan perlu untuk pastoral message yang sangat singkat itu kita bisa pikirkan separately ya, tapi rekaman untuk kebaktian itu kita bisa masukkan di dalam website kita. Ya. Pastor mau bagikan singkat saja, pastor akan share ini nanti dalam rekaman firman Tuhan besok ya, yang setiap minggunya itu sebelum kita masuk ke dalam bulan Oktober. Nah, ini pastor rindu, pastor nggak akan bahas semuanya detail, tapi inti sarinya ya, supaya kita diingatkan dan dikuatkan. Ini paralel. Awalnya Tuhan Yesus menceritakan dirinya adalah air kehidupan bersama wanita dari Samaria. Tapi prinsipnya sama. Roti dan air itu sama. Roti kehidupan dan air kehidupan, ya. Nanti pas Tuhan Yesus samakan dengan roti pada akhirnya, ya. Nah, kita sudah tahu ya di firman Tuhan ini dimulai dari ayat 4 sebenarnya, tapi secara background Tuhan Yesus mulai terkenal waktu itu. Dia mulai membaptis banyak orang, lebih banyak dari Yohanes, ya kan? Tapi banyak juga yang menolak Tuhan Yesus masih. Dan banyak yang ngikutin Tuhan Yesus, kita udah ingat ya, minggu-minggu lalu kita belajar, banyak yang ngikut Tuhan Yesus tuh karena pengen ingat ngelihat mukjizatnya, bukan karena dia adalah anak Allah. Ya kan? Nah, di tengah banyak orang yang nggak percaya Tuhan, motivasinya nggak benar, ataupun hanya ingin berkatnya lewat mukjizat, dikatakan di sini Tapi di ayat 4 itu Tuhan Yesus melakukan ada sedikit perbedaan. Di situ dikatakan ia harus melintas daerah Samaria. Di tengah mungkin kebanyakan orang itu yang hanya ingin berkatnya, mukjizatnya, kalau Tuhan tahu ada satu pribadi di Samaria yang membutuhkan Tuhan. Karena dia nggak dibatasi oleh ruang dan waktu. Memang secara fisik dia hanya ada di satu tempat waktu dia di dunia. Tapi secara roh, dia bisa mengetahui semuanya karena dia roh. Ya, yang maha tahu ketuhanan. Ya. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar. Dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat Yusuf Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Nah, ini awalnya Tuhan Yesus itu letih dari pelayanan, dari perjalanannya. Ya, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Nah, Tuhan Yesus bisa nggak ambil air itu sendiri? Bisa. Tapi Tuhan Yesus tuh ingin bahkan orang yang belum percaya Tuhan Yesus pun ingin dilibatkan dalam pelayanan. Bisa nggak Tuhan Yesus angkat ember sumur itu sendiri? Ya bisa. Laki-laki, Tuhan Yesus kuat. Ya kan? Tapi Tuhan Yesus di tengah keletihannya dia nggak mau minum dulu. Dia tunggu. Karena dia tahu ada kehendak Tuhan. Ingat kehendak Tuhan kita belajar minggu lalu. Supaya semuanya yang punya Bapa datang kepada Tuhan Yesus. Karena dia yang sudah ditunjuk untuk mengembalikan semua ciptaan Bapa kepada Bapa. Ingat? Ya? Yes. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Tuhan tuh pengen tunjukkan di sini, teman-teman semua, orang yang Tuhan belum percaya Tuhan pun Tuhan pengen libatkan untuk melayani dia. Apalagi kita yang sudah jadi pengikut Kristus. Lebih lagi Tuhan mau kita ayo ambil bagian dalam karya Tuhan. Ambil bagian dalam membangun rumah Tuhan di Qatar. Ambil bagian dalam membangun di tengah COVID sekalipun kita lebih intens melayani Tuhan. Ya kan? Pastor, puji Tuhan, ini pengalaman yang baru bagi pastor. Pastor kerja di tempat pastor di mana atasan pastor itu Kristen yang percaya Tuhan lahir baru lagi. Gak cuma agamawi. Dia mau pastor doain dia, ulang tahun pastor doain dia. Di tengah di depan direktur. Mereka tahu pastor pendeta, pastor enggak usah tutup apa, enggak usah tutup-tutupi. Selama COVID ini mulai tiap minggu kita ada doa. Itu sebelum meeting kita doa, ditunjuk satu orang untuk doa, pastor yang memulai. Ya kan, jadi yang dari Islam ditunjuk dia akan berdoa berdasarkan kepercayaan masing-masing. Ya kan? Belum pernah pastor di tempat kerja rapat sebelum rapat doa. Ya. Ini mau gedung baru nanti, ini karena lagi COVID aja, ketunda nih. Gara-gara Pak Anies bikin perketatan PSBB. Gedung barunya ini kita lagi renovasi lantai kita, itu mau bikin syukuran. Dibikin syukuran ala Islam, syukuran ala Kristen. Dia mau kita pasuk urapi lantainya. Ya kan? Nah, Tuhan mau kita justru di tengah-tengah pandemik ini kita intens. Jangan makin longgar karena hari-hari ini makin gak baik loh. Karena kalau kita lihat, ya kan, sekali meledak itu Lebanon, bayangin. Itu langsung ada kubah di kota Beirut itu. Tapi kita lihat juga tanda-tanda. Israel bisa temenan baik sama UAE. Bisa temenan baik sama Bahrain. Ya kan? Kita nggak tahu politiknya lagi bergerak nih. Karena di Timur Tengah itu sangat-sangat complicated. Teman mana teman yang bukan teman berarti musuh. Ya kan? Amerika bentar lagi mau pemilihan umum. Jangan kira apa yang terjadi di Amerika itu nggak akan efek. Ada efeknya. Karena dunia ini masih bayar pakai dolar. Ekonominya terganggu juga. Bayangin loh, satu penyakit COVID seluruh dunia kena. Ya kan? Kita ini makin dekat. Nah, kita harus makin intens. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan, Tuhan Yesus haus minta minum. Kita lanjutkan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau orang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Ya kan, karena kita tahu orang Samaria nggak bergaul dengan orang Yahudi waktu itu. Ya, Yesus katanya, jawab Yesus, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam, dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan telah meminum sendiri dari dalamnya? Ya, serta anak-anak dan ternak-ternaknya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Ya kan? Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya dan terus-menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Nah, kalau saudara ingat khotbah 2 minggu yang lalu dan minggu lalu juga ada sebagian dibahas lagi, ini sama. Kalau itu konteksnya seluruh bangsa, beberapa bangsa Israel, ya, ngikutin Tuhan Yesus, minta roti, ya kan? Tuhan Yesus bilang, ini kalau makan ini nggak lapar lagi. Mereka mau roti itu. Sama. Tapi ini dalam konteks individu, satu jiwa. Walaupun minta minum, sama. Kita ini tergoda untuk yang secara fisik untuk dipuaskan. Manusia pada dasarnya pengen kebutuhan fisik itu dipenuhi dulu. Bukan kebutuhan rohani dan jiwanya. Nah, Tuhan Yesus datang untuk memenuhi kebutuhan jiwa kita yang tidak akan berkesudahan penyediaannya. Amin. Amin. Jangan pernah terganggu. Ya, Samaria ini juga polos. Sama kayak yang ini contoh yang non-Yahudi. Kalau orang Yahudi, sama. Ikut Tuhan Yesus, dikasih mukjizat 5 roti dan 2 ikan, ngikutin Tuhan Yesus, nyariin rotinya. Bukan yes. Nyariin Tuhannya. Karena kita ini tergantung, selama belum Tuhan Yesus, daging kita itu yang monopoli. Kita pengen makan kita apa besok? Uang sekolah anak-anak, promosi gaji, bayar cicilan rumah, itu yang harus kita pikirkan. Tapi Tuhan mau, yuk, masuk ke dalam alam roh. Ya kan? Hal-hal itu akan ditambahkan sama Tuhan. Ini ujung-ujungnya di Tuhan Yesus tuh ingin memberikan kita bahwa kalau kita cari kebenarannya, semuanya itu nanti akan ditambahkan kepada kita. Amin. Apalagi kalau kita ambil bagian dalam tubuh dan darah Yesus yang merupakan roti dan air kehidupan. Sama. Roti kita makan, gak lapar lagi. Air kehidupan diminum dari Kristus, kita gak akan haus lagi. Kalau di dunia, kamu ngandalkan kekuatan dunia untuk dapat apa yang dari dunia secara fisik, gak akan bisa puas. Makanan 3 jam kosong. Air mungkin kita bisa tahan 3 jam. Tapi kalau gak minum, lebih cepat mati kita daripada gak makan. Ya kan? Kita selalu pengen cari pemuasan itu. Makanya gereja kita melakukan kita di tengah-tengah puasa. Semoga dari kita masih puasa hari ini, puji nama Tuhan, di hari yang keberapa ini? Udah tanggal 17, berarti hari ketiga. Ya, masih ada 4 hari lagi. Ya. Ayo, semakin hari semakin dekat, kita dedikasikan waktu untuk Tuhan kita. Ya, pada waktunya Tuhan akan angkat kita. Ke level di mana kita nggak perlu khawatir setiap penyediaan tuh apapun berkat pengeluaran pemasukan dalam rekening bank kita itu seizin Tuhan dan kita akan diangkat ke level di mana kalau kita mendahulukan Tuhan kita tahu kalaupun kita harus mengeluarkan uang itu Tuhan izinkan dan pada ujungnya indah pada waktunya atau itu penggenapan dari janji firman Tuhan ya kan. Kalaupun kita mendapat uang, kita tahu itu bukan semata-mata jerih payah kita. Kalau kita tahu-tahu dapat bonus, kita tahu itu bukan karena tepuk tangan dulu, ini tepuk dada, ini karena aku. Lalu sombong. Enggak. Kita bisa kerja keras, bisa kerja bagus, dapat bonus, atau dapat gaji, dapat promosi, itu karena kita ada sehat. Jantung kita kuat, paru-paru kuat, otak kita nahan stres kuat. Ya. Kalau saudara nonton film seri, TV seri enggak, yang suka ada yang berhubungan dengan emergency di hospital. Ya, atau berhubungan dengan drama-drama. Dulu, zaman dulu tuh ada yang namanya TV. Pernah dengar nggak? Ada zaman dulu, ada yang namanya TV seri General Hospital. Ya, filmnya tentang kejadian di rumah sakit melulu. Ya, itu memang populer karena kita belajar. Di situ, di rumah sakit itu selalu banyak dramanya. Dan kita lihat, kalau kita ngelihat rumah sakit itu, baru kita sadari, oh, paru-paru itu penting. Sekarang ini, kalau sesak nafas, demam, itu anak buah pastor, tuh kita semua langsung suruh ke rumah sakit. Swab test positif aja masih belum cukup. Ikut CT scan. CT scan tuh langsung difoto paru-parunya. Itu yang paling ampuh untuk ngelihat ada, benar-benar ada COVID atau enggak, ada virus apa enggak, bakteri apa enggak. Ya kan? Jadi kita nggak bisa bermegah. Bilang, ini karena aku. Uang, rumah, kendaraan. Itu karena aku. Jadi aku harus puaskan diriku. Enggak. Itu semua dalam kendali Tuhan. Bersyukurlah. Setiap-setiasa. Karena Tuhan yang kasih loh. God give, God can take away. Tuhan bisa ambil juga. Tapi walaupun Tuhan ambil, pastor kasih tahu. Tuhan itu bukan Allah yang menghukum. Kita di dalam Kristus nggak ada lagi penghukuman. Nggak ada yang haleluya. Amin. Amin. Di dalam Tuhan itu kita nggak dihukum. Amin. Dipilih oleh Tuhan, iya. Karena Tuhan yang ambil hukuman itu. Dia mati di kayu salib untuk nebus dosa. Tapi kita nggak boleh bilang, oh kamu hati-hati. Nanti kamu diituin Tuhan. Enggak, Tuhan kita udah nggak zaman Taurat. Tapi Tuhan bisa disiplin kita. Kalau kita nggak hati-hati. Nah, kalau kita main Amen. Api, ya kebakar, ya sakit. Ya toh, nggak boleh main-main dengan dosa juga. Nanti kalau ada waktunya berbuah, jadi maut, hati-hati. Ya kan, sama juga. Contoh yang paling gampang, nyebrang jalan deh. Ya kan, disuruh. Nasehat polisi sama orang tua juga bilang kalau nyebrang jalan, nengok kiri, nengok kanan. Tapi kalau saudara lupa itu, saudara mejem, saudara lari. Ya bisa lolos, bisa enggak. Tergantung yang nyetir mobilnya. Nangkap ya maksud pastor. Ya. Nah pastor mau tutup di sini. Langsung loncat ya pada penutupnya ya. Nah, ini. Pada waktu ayat 27 ya, kita langsung masuk kepada intinya. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi tidak seorang pun berani berkata atau yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu mengingatkan, meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota. Tuhan Yesus lalu berbicara ya, mari lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat mungkinkah dia Kristus itu. Maka Yesus, mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Kita harus mengenal makanan itu. Ya kan? Murid-muridnya berkata, adakah seorang yang telah membuat sesuatu kepadanya untuk dimakan? Tuhan Yesus waktu melayani murid-murid itu, dia dikuatkan. Memang dia minum, jadi segar. Tapi dia melakukan sesuatu. Kita baca. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makanan yang kita gak kenal, itu murid-murid Tuhan Yesus tuh gak kenal. Padahal murid loh, ngikut Tuhan Yesus loh. Tuhan Yesus bilang, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya, kita rame-rame baca ya, 1, 2, 3 ya. Di unmute coba ya, baca sama-sama. 1, 2, 3. Makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya. Makanan Tuhan Yesus yang utama bukan makanan fisik, tetapi makanan rohani. Yaitu apa? Melakukan kehendak Tuhan. Dan menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaan Tuhan apa? Yang kemarin lagi minggu lalu kita baca. Kehendak Allah apa? Agar semuanya kembali kepada Bapa. Kita ini lagi saingan sama si iblis. Iblis tuh beda sama kita. Akhir zaman ini dia buka jaring sebanyak mungkin. Yang nggak bisa ke surga, kalau boleh ditarik, nggak boleh ke surga. Tapi pekerjaan Bapa ya kita ini melakukan pekerjaan rohani kita, yaitu dengan memakan, dengan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang jangan jauhkanlah ibadah. Kita cari ibadah. Jangan jauh dari Tuhan. Kita cari wajah Tuhan. Tuhan bilang berdoa bagi sesama. Mengasihilah sesamamu. Kita doa setelah ibadah. Ya kan? Tuhan bilang bawa pujian dan penyembahan. Kita dengar pujian penyembahan waktu ibadah. Tahukah saudara, ya kalau kita baca, ya aku pastor udah baca semuanya. Jadi dia yang mesti yang bantu pastor nih. Yang Noah itu yang hari ini apa hari besok ya? Hari ini. Hari ini ya, karena pastor bantu ngerjain doa puasa itu 3 hari sama beberapa hari. Jadi suka ketukar karena pastor bacain satu-satu. Nah. Kalau saudara baca renungan puasa hari ini, ya, itu wangi-wangi dari korban bakaran aja itu membuat Tuhan yang marah jadi beribah. Sampai dia bikin perangko, dikasih stempel. Ini nih, pelangi tanda. Setiap kamu lihat pelangi, kamu akan dikuatkan bahwa aku enggak sekali-kalinya akan membuat air bah itu ada lagi di muka bumi ini. Itu tuh. Persembahan kambing domba yang dibakar sama Noah, Nuh. Nah, zaman kita enggak bakar-bakaran lagi. Kalau bakar-bakaran ya paling lamb chop ya, kalau di Qatar ya paling enak ya. Itu bakar-bakaran itu buat makanan perut kita. Tapi sama Tuhan, doa kita itu persembahan bakaran kita. Persembahan, pujian penyembahan kita itu adalah korban bakaran kita. Amin. Puji nama Tuhan.